Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kita masuk sesi ke-14. Sekarang bab 12 tentang nazar. Dikatakan oleh Syekh Muhammad, minasyirki an-nazru li ghairillah. Termasuk syirik. Langsung dihukumi ya. Termasuk syirik kalau nazarnya untuk selain Allah. Jadi di sini dikatakan kalau judul terjemahan, bernazar dengan niat tidak karena Allah, tidak untuk Allah. Bernazar dengan niat tidak karena Allah merupakan perbuatan syirik. Dalilnya apa? Ada dua dalil Al-Quran, kemudian ada satu hadis. Dibaca. Bernazar dengan niat tidak karena Allah merupakan perbuatan syirik. Allah Ta'ala berfirman, mereka menunaikan nazar dan takut kepada suatu hari yang siksanya merata di mana-mana. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut pada suatu hari yang siksanya merata di mana-mana. Di garis bawahi kalimat menunaikan nazar. Kalau dipuji orang yang menunaikan nazar, berarti menunaikan nazar ibadah. Kalau dipuji menunaikan nazar, berarti menunaikan nazar itu ibadah. Kaidahnya kemarin ada ibadah untuk selain Allah, maka masuk syirik. Ya, jadi nazar ini kita simpulkan ibadah. Jadi simpulkan Al-Insan ayat 7 ditulis, nazar adalah ibadah. Sebabnya karena dipuji. Yaitu dipuji oleh Allah. Jadi kalau ada ayat-ayat yang ibadah, suatu ibadah dipuji, itu ibadah. Maka ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Terus Al-Baqarah 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu. Apa saja yang kalian nafkahkan atau nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Maksudnya Allah mengetahuinya, Allah membalasnya. Di garis bawahi atau nazarkan. Lalu garis bawahi Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya di situ diberi keterangan Allah membalasnya. Kaidahnya lagi, setiap amalan yang Allah balas berarti amalan itu adalah ibadah. Setiap amalan yang Allah balas maka amalan itu adalah ibadah. Kaidahnya kemarin, ibadah tidak boleh ditujukan pada selain Allah. Ditujukan pada selain Allah masuk dalam perbuatan syirik. Lalu dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadara an ya'siya Allah fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar untuk berbuat ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia memenuhinya. Barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah dia memenuhinya. Taib. Barang siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, hendaklah dia taati nazar tadi, penuhi nazar tadi. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, jangan ditaati nazar tersebut. Maka kesimpulannya di sini tentang hukum nazar, kita rinci. Hukum nazar terbagi dua. Satu, untuk mengucapkan nazar bersyarat. Untuk mengucapkan nazar bersyarat, hukumnya makruh. Contoh, jika anak saya lulus PNS, ingat ya ada kalimat jika. Jika anak saya lulus PNS, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Garis bawahi kata jika situ, itu jika itu syarat. Berarti kalau anaknya lulus PNS, puasa enggak? Puasa. Kalau tidak lulus, tidak puasa. Ini dikatakan makruh. Kenapa? Keluar dari orang yang bakhil, keluar dari orang yang pelit. Kenapa dikatakan pelit? Saya mau sedekah misalnya, nazarnya sedekah. Saya akan nyumbang ke masjid 1 juta. Kalau anak saya lulus PNS, terus kalau enggak lulus? Saya enggak akan nyumbang. Pelit banget kamu ya ternyata. Itu namanya pelit, bakhil. Makanya dikatakan makruh untuk mengucapkan. Ingat kalimat mengucapkannya. Namun lihat yang kedua, jika nazar sudah diucapkan. Jika nazar sudah diucapkan, dan bentuknya adalah ketaatan. Dan bentuknya adalah ketaatan. Maka nazar wajib ditunaikan. Maka nazar wajib ditunaikan. Namun dilihat lagi, sebaliknya, kalau penunaian nazar mengandung maksiat, maka tidak ditunaikan. Kalau penunaian nazar mengandung maksiat, maka tidak ditunaikan. Contoh tadi, mau menyembelih unta di buana. Kalau situ ada berhala, orang musyrik tidak boleh karena mengandung maksiat. Ingat ini dalam hal penunaiannya ya. Namun ingat dari bentuk nazarnya, ya dari bentuk nazarnya, yaitu syaratnya tadi. Kalau syarat yang disebutkan ini asalnya mubah dulu, kemudian kita wajibkan untuk tunaikan. Penunaiannya nanti jadi wajib. Contoh tadi yang mubah, yaitu jika anak saya lulus PNS. Dan ini bukan kaitannya dengan hal wajib. Jika saya rajin sholat berjamaah di masjid, subuh saya berangkat terus ke masjid, saya bernazar akan sedekah untuk masjid 1 juta. Kenapa tidak boleh nazar seperti ini? Ngapain kamu nazar untuk sesuatu yang sudah wajib? Saya akan subuh di masjid. Subuh di masjid rutin. Jika sudah rutin, saya bernazar infak untuk masjid 1 juta. Itu bukan nazar. Kenapa bukan nazar? Ngapain wajibkan sesuatu yang sudah wajib? Paham kan? Ya. Ngapain wajibkan sesuatu yang sudah wajib? Atau saya akan meninggalkan selingkuhan saya. Nah, dan saya akan infak untuk masjid 1 juta. Ngapain kamu nazar untuk itu? Itu sudah maksiat. Memang wajib ditinggalkan, gak usah dinazarkan. Paham ya? Jadi maksiat dan wajib gak perlu dinazarkan. Maksiat mau dilakukan, dilakukan. Maksiat mau ditinggalkan, ditinggalkan. Yang ketaatan mau dilakukan, dilakukan. Tidak perlu dinazarkan. Nazarkan untuk apa lagi, coba lihat. Saya mau tinggalkan pacar saya. Kalau saya tinggalkan, saya akan infak untuk masjid. Saya bernazar infak untuk masjid 1 juta rupiah. Wah, ngapain kamu tinggalkan, tinggalkan saja. Ngapain nazar-nazarkan? Sudah wajib kamu tinggalkan. Sudah ya. Nah sekarang, kalau nazar tidak ditunaikan, maka ada kafarah. Tulis kafarah nazar. Kafarah nazar. Kafarah itu artinya tebusan. Kafarah nazar. Tebusan. Atau tebusan ya. Yaitu melakukan dua tahapan secara berurutan. Maksudnya lakukan yang satu, kalau satu gak bisa lakukan yang dua. Lakukan dua tahapan. Kalau nomor satu tidak bisa, lanjut ke nomor dua. Nomor satu, membebaskan satu orang budak. Nomor satu, membebaskan satu orang budak. Atau berpuasa, maaf, tadi membebaskan satu orang budak, memberi makan pada 10 orang miskin. Memberi makan pada 10 orang miskin. Atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Pakaian. Atau ini berarti pilihan ya? Ya. Ada budak, budak. Atau bisa memilih punya pakaian, kasih ke 10 orang. Atau punya pilihan, beri makan kepada 10 orang. Nah, lanjut ke nomor 2. Jika nomor 1 tidak mampu dilakukan, maka beralih pada puasa selama 3 hari. Dalam kurung tidak mesti berturut-turut. Dalilnya nanti silakan lihat di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Jadi tadi ya, misalnya tadi anaknya lulus PNS, Al-Maidah 89 ya, sudah. Anaknya lulus PNS, dia malah nazarnya, saya akan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berapa? 2 bulan berturut. Atau saya akan sholat tahajud 1 bulan penuh. Nah ini yang biasanya berat ini. 1 bulan penuh. Ternyata baru 2 malam sudah gak bisa bangun lagi di hari berikut. Baru 2 malam gak bisa lagi bangun di hari berikut. Solusinya apa? Sudah bayar kafaroh. Makanya ingat kemampuan tadi yang tadi kita sebut. Tidak ada nazar bagi yang tidak punya kemampuan. Wah ini gak mampu. Nazar itu pikir-pikir. Ya, makanya tadi baiknya misalnya kalau urusan-urusan kayak gini, baiknya tidak dilakukan dalam bentuk nazar. Karena nazar tadi keluar dari orang yang pelit pertama, kemudian ada nazar yang terlalu orang paksakan. Terus gimana? Biar urusan anak muda masuk PNS, anak muda untuk kerja, macam-macam seperti itu, sudah kita pokoknya perbaiki ibadah, terus kita itu banyak-banyak doakan anak. Kalaupun nanti terpenuhi, nah itu baru kita banyak-banyak sedekah dalam rangka syukur. Namun tidak syaratkan di awal, karena kalau jenengan syaratkan di awal sama saja memaksa Allah. Sama saja nodong itu namanya. Ya Allah, kalau ini tidak dipenuhi saya enggak mau infak untuk masjid 1 juta. Iya kan? Maksa kan berarti? Maksa enggak seperti itu, maksa. Saya enggak mau infak 1 juta. Ngapain maksa-maksa Allah untuk tunaikan atau tidak? Enggak perlu. Makanya tadi saya katakan, enggak perlu pakai nazar. Di awal enggak perlu pakai syarat-syarat seperti itu. Kalau mau, sudah banyak-banyak doa, kalau terpenuhi tadi, sudah sedekah saja, bebas. Tidak pakai syarat di awal. Nah, kesimpulannya kan bab menunaikan nazar hukumnya wajib. Nah, tadi kita sudah bahas ya, nazar wajib ditunaikan walaupun makruh ketika mengucapkan. Namun ketika sudah terlanjur mengucap, wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, kewajibannya apa? Kafaroh tadi. Ya, kafaroh tadi paham ya? Membebaskan satu orang budak, atau memberi makan pada 10 orang miskin, atau memberi pakaian pada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, puasa 3 hari. Terus apabila sudah ditetapkan bahwa nazar itu adalah bentuk peribadatan kepada Allah, maka menyelewengkannya kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Kalau nazar kita sudah tahu ibadah, karena tadi itu dipuji, karena tadi itu dikatakan akan dibalas, berarti nazar ibadah. Kalau nazar kita tujukan kepada selain Allah, termasuk dalam perbuatan syirik. Terus ketiga, tidak boleh menunaikan nazar maksiat. Nazar maksiat tidak boleh ditunaikan. Namun diberi catatan, nazar maksiat kalau diucap maka diganti dengan kafarah. Maka diganti dengan kafarah. Kafarahnya sama tadi ya. Itu kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Untuk yang nazar maksiat, sebagian ulama katakan tunaikan kafarah, itu lebih aman. Jadi misalnya kalau anak saya itu lulus PNS, saya akan traktir ini pemabuk ini. Saya traktir kalian itu minum. Ya, traktir kalian minum minuman keras. Ini nazar, namun nazar maksiat. Yang pertama tidak boleh ditunaikan. Ya. Tidak boleh ditunaikan. Kemudian yang kedua, gantinya bayar kafarah. Ngapain kamu ucapkan seperti itu? Itu hukumannya. Wallahu a'lam bishawab. Istirahat dulu untuk sarapan pagi. Berakhir sesi yang ke-14. Ada satu. Iya, tanya Pak. Nazar itu kan mewajibkan suatu amalan yang awalnya tidak wajib. Atau mubah gitu. Nazar itu mewajibkan sesuatu yang awalnya hukumnya mubah, jadinya wajib. Yang sunah kalau wajib juga. Selain sunah wajib juga, iya. Kalau gini, misalnya nazar yang bukan ibadah. Saya traktir kalian makan. Enggak boleh. Itu bukan nazar juga. Kalau presiden saya pilihan saya menang, saya akan botak rambut saya. Itu bukan nazar. Itu tidak disebut nazar. Enggak perlu ditunaikan, enggak ada apa-apa. Sia-sia semuanya. Sebentar, itu nazar botak. Saya pernah tulis tuh. Atau silakan potong kuping saya nih, kalau jago saya kalah gitu ya. Atau gantung saya di Monas gitu. Atau saya akan jalan kaki keliling Gunung Kidul. Itu bukan nazar. Gak perlu ditunaikan. Sia-sia. Kurang kerjaan betul. Nah ini sebentar, nazar gundul rambut karena meraih kemenangan. Nazar itu tidak dianggaplah sebagai nazar. Alasannya mayoritas ulama lebih tepat, karena nazar bentuknya hanyalah ibadah. Itu bukan ibadah kan? Gundul rambut bukan ibadah. Sama juga neraktir teman juga bukan ibadah. Jadi itu juga bukan nazar. Jadi nazar untuk mengundul kepala lebih baik ditinggalkan, dan hendaknya menunaikan kafaroh. Kafarohnya ada, karena nazar seperti itu. Gitu. Iya. Berarti yang tadi potong kuping nazarnya? Berarti apa? Ganti kafaroh. Untung dia masih selamat ganti kafaroh. Coba kalau nazarnya suruh tunaikan juga. Jika wasiat yang meninggal yang berkaitan dengan maksiat, apa harus membayar kafaroh? Tidak, tidak usah ditunaikan. Dan wasiat tidak seperti itu walaupun dari orang tua tidak perlu ditunaikan. Ada lagi? Mbah Rois. Yang penting nazar harus diucapkan, enggak boleh dibatin. Saya bernazar kalau ini gitu. Namun yang jelas tadi ya, mengucapkan baiknya tidak. Namun kalau sudah terlanjur ucap, ditunaikan. Baik, Mbak Soyo. Suatu saat ada orang yang bernazar tapi belum tahu ilmunya ini. Saya kalau anak saya lahir dengan selamat, saya mau bernazar sedekah kepada kuburan ini. Oh, kalau anak saya itu lulus, saya bersedekah ke kuburan ini. Lahir dengan selamat, saya bersedekah kepada juru kunci. Tidak dilaksanakan apa yang belum bayar kafarah. Iya, bayar kafaroh. Ganti bayar kafaroh. Sampun gih? Kalau nazar bisa merubah takdir, wallahu alam, tidak ada teks hadis seperti itu. Kemudian yang tadi apa? Ali? Ya, kisah Ali yang anaknya sakit pas datang, bunyi dan mati, dan nazar 3 hari itu. Ah, wallahu alam, saya nanti cek dulu riwayatnya. Terus tadi yang pertama, adakah lafaz yang menyebutkan bernazarlah? Yang ada lafaz adalah tunaikanlah nazar. Tunaikan beda dengan ketika mengucapkan. Kalau sudah terlanjur terucap, maka wajib untuk ditunaikan. Wallahu alam bisawab. Itu saja. Kita lanjut nanti setelah sarapan pagi.